karep. Heeh. Nek ajeng pripun-pripun nek mboten karep pripun? Angel to kowe. Lah iya iya. Ajeng brantas pripun? Ah ngono. Ajeng nggih ngoten mawon kula mboten saged ngomong. Oh iya wis gegeken lungguh-lungguh kan. Janda baru. Kandangi ya titis. Kandangi ya. Sayangi sidik. Rada cadok. Kocok. Kacamata. Iya. Adeg-degan, jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare. Bener seliramu wis pisahan. Rasa panem mas, mas dawa men. Hop mes, kurang. Entek. Rasa panem mas, mas. Wes. Kurang. Jantungku tratapan, orang ngira kepangge kale sampeyan. Tak pikir sampeyan isih bujang. Ala sebulane sampeyan jujo anyaran. Ayo gendang opo tuku-tuku mas ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis wangi pegang pegang Sabtu dek malam Minggu dong wong ayu ojo gawe gelo atiku menyang Solo tuku slendang biru aja sembrono janda baru pindah me oh pindah ajak-ajakan dek kebanget. Kandhani ya. Anggere iso karo sing anyar lho sing kendange. Wis. Hah? Karo sing anyar terus ngono kuwi lho. Heeh. Sida ta karo ngatini kae. Sida. Mutara-mutara. Adeg-degan dik. Nyah. Nah kalau nonton bocah kaya ngene kok bocah kok mulus. Mulus apane? Ki panganan napa ngene? Panganan. Sente gatel. Yo piye. Adeg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare. Kabare pripun? seliramu wis pisahan. Ora sing mburi ora. Mbah iki lho. Sing nonton jan ning isor wit iki karo ngene. Nganti lha nyawang tek kaya ngono. Kowe ngiling ngono, Nduk. Ketoke kowe ayu saiki. Sombene. Jenom. Somben kaya mbah e ngono kuwi. Wis ora usah. Wis ora kuat. Ngono. Nggih. Trata. Jantungku trata. Kendang opo Kutu-kutu mas neng kutu Semarang. Lagi ketemu kok wis wani begang Sabtu dek malam minggu doang ayu ojo gawe gelo atiku. Menyang Solo atuku selenjang biru Kado manis.